Jika hidup adalah perhentian, ku tak berhenti. Jika hidup adalah penantian, ku tak menanti. Tak ada tujuan, tak ada tuju. Mungkin di delapan kita bertahan. Jika hidup adalah ketekunan, aku tak tekun. Jika hidup adalah pekerjaan, ku tak bekerja. Sampai di sembilan, penuh pertanyaan. Sepuluh terbunuh, sebelas tertuduh. Jika hidup adalah perenungan, ku tak merenung. Jika hidup adalah perjalanan, ku berlari. Hari demi hari menyusun minggu, apa yang ku cari? Sungguh aku tak tahu. Dan jika hidup adalah lagu-lagu, ku tak bernyanyi. Jika hidup adalah kematian, akan ku masuki.